Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man jada haqqo jihadi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Saudara-saudaraku yang budiman, saudaraku yang cerdas, dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu di dalam seri Da'wah Ila Allah, The Islamic Shadow Presentation, seri pembinaan umat. Kita lanjutkan lagi tentang bahasan tentang akidah, keyakinan. Pokok daripada akidah keyakinan adalah Tauhidullah, mengisahkan Allah, ya, menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang disembah, yang diharapkan, yang ditakuti, yang ditaati, yang diberikan loyalitas kepadanya, yang kepadanya kita tunduk patuh, hidup sesuai dengan aturan sistem hidup yang diturunkannya. Karena Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana. Allah tidak zalim sedikitpun kepada makhluknya. Allah menginginkan manusia selamat di akhirat. Selamat dari azab yang pedih dan masuk surga. Allah sudah siapkan surga seluas langit dan bumi untuk manusia. Tapi Allah juga jadikan hidup di dunia ini sebagai ujian, sebagai medan ujian. Banyak hambatan, banyak tantangan. Sebagai salah satu sunnatullah, ya, aturan hidup. Kalau seseorang ingin meraih surganya Allah, seluas langit dan bumi, maka dia harus bisa menghadapi, melewati tantangan tersebut. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, arti penting daripada Tauhidullah ini adalah, kalau kita memahami tentang konsep Tauhidullah secara sungguh-sungguh, ya, maka insya Allah, ya, kita akan bisa ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin khunafa. Wama umru ilal ya'budullaha mukhlishina lahuddin khunafa. Jadi tidaklah mereka itu diperintah kecuali, ya, mukhlishina lahuddin, ya, mengikhlaskan di dalam hidup mereka, ya, sistem hidup mereka, ya, aturan hidup mereka di dalam agama mereka, ya. Ikhlas, ya, bersih, hidup hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, kalau kita melihat, ya, tentang fenomena kita hidup sekarang ini, ya, kita sekarang hidup di tahun 2017, di abad 21, ya, kita jauh masa kita dari masa kenabian, ya, masa turunnya wahyu, masa kerasulan. Kita tahu bahwa Nabi dan Rasul terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk manusia itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti otentik yang bisa kita telusuri dari berbagai macam sumber, saling menguatkan. Bahkan Isa alaihi salam itu juga sudah memberikan informasi, ya, tentang akan datangnya nabi utusan, ya, Rasul terakhir. Nah, saudaraku yang budiman terjelas, kembali kepada, ya, arti penting Tauhidullah tadi, ya. Jadi seberapa besar, seberapa penting, ya, arti Tauhidullah dalam hidup kita ini, maka kita akan membahasnya dalam sesi presentasi sekarang ini. dari satu pertanyaan dasar, ya. Kita semuanya sekarang ini sibuk, ya. Kalau kita memperhatikan kehidupan orang-orang di sekitar kita, ya, di rumah, di jalan, di tempat kerja, ya, di tempat berkumpul, ya, semuanya sibuk, ya, semuanya berjuang, berjerih payah, bersusah, ya, bersusah payah, berusaha keras untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, yang dituju, beraktivitas, ya, siang malam, ya, kerja mencari nafkah, ya, berusaha, ya, sedemikian rupa mengerahkan, ya, potensinya, energinya, waktu, tenaga, pikiran, ya, dana, ya, ya, memeras keringat, ya. Namun kesibukan, semua jerih payah perjuangan tersebut, apakah bernilai di sisi Allah? Ini adalah suatu pertanyaan besar, ya. Suatu pertanyaan besar yang harusnya setiap manusia, setiap kita, itu mempertanyakan ke dalam diri kita, ya. Kita semuanya sibuk, ya. Semua sibuk dengan aktivitas hidup kita. Banyak agenda, ya, banyak kegiatan yang sudah disusun, yang sedang dijalani maupun yang sedang disusun, ya. Namun, apakah semua aktivitas, semua kesibukan, semua jerih payah itu di sisi Allah ada nilainya? Ya. Jangan-jangan semua aktivitas kita, ya, apa yang kita perjuangkan, jerih payah, susah payah kita sehari-hari itu ternyata adalah useless, ya, tidak ada nilainya di sisi Allah. Ya. Jangan-jangan di mata Allah, ya, di mata Allah semuanya tidak ada harganya. Nah, nanti di akhirat semua amal kita itu akan diperhitungkan, akan dinilai, dan jangan sampai semua amal kita itu nanti tidak dinilai oleh Allah, ya, sehingga kita merugi, sangat merugi dan sangat menyesal. Nah, inilah yang kita takutkan, ya. Kita menyangka kita sudah banyak bekerja, berjuang, berbuat kebaikan, ya, memberikan banyak kebaikan kepada orang lain. Ya. Ya. Hari-hari kita lalui dengan kerja keras. Ya. Kita menyangka bahwa semuanya itu, ya, akan banyak mendapatkan hasilnya nanti, kita panen hasilnya nanti di kalau kehidupan setelah mati. Kita menyangka demikian karena kita memiliki keyakinan bahwa, ya, kalau kita berbuat baik di dunia ini, sekarang hidup ini, maka nanti setelah mati juga akan menunai kebaikan. Karena Allah Maha Adil. Karena Allah Maha memberikan balasan. Nah, ini adalah pemahaman yang sempit. Pemahaman yang sempit. Kriteria diterima apakah suatu amal itu baik atau tidak, itu kriteria harus mengikuti yang penilai, ya, sang penilai, ya, yang menentukan, yang memutuskan. Siapa? Ya Allah. Allah adalah Maha penilai. Allah adalah Maha memutuskan. Ya. Allah adalah menerima amal-amal. Tapi juga Allah juga, ya, dia menolak amal-amal. Nah, menurut kriteria yang Allah tentukan. Ya, bukan menurut kriteria yang kita asumsikan, yang kita duga, yang kita anggap. Nah, ini penting sekali. Maka disinilah konsep ikhlas dalam Islam itu sangat penting sekali. Ya, kita beramal, berjuang, bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala semata, bukan untuk yang lainnya. Ya. Nah, disinilah maka konsep tauhidullah, ya, mengisahkan Allah dalam setiap aktivitas kita itu sangat penting. Dan disinilah maka penting sekali kita memahami dan menghindari, ya, aktivitas yang mensekutukan Allah, ya. Ya. Ya. Segala hal yang mempersekutukan Allah itu kita harus hindari, harus kita jauhi. Ya. Kenapa? Karena segala sesuatu yang mempersekutukan Allah, Ya, semua amal ibadah, amal perbuatan sehari-hari, bekerja, mencari nafkah, semua aktivitas hidup, kalau ya, ditujukan ya, untuk selain Allah, maka itu sama dengan mempersekutukan Allah dalam amalnya. Nah ini, dan Allah tidak membutuhkan amal-amal yang diperuntukkan bagi selainnya. Nah ini bisa kita lihat di dalam surat, di dalam hadis Sahih Imam Muslim, ya. Sahih Muslim hadis Qudsi. Ya. Dari Zuhair ibnu Harb, ya. Haddatsani Zuhair ibnu Harb, haddatsana Ismail ibnu Ibrahim, akhbarana Rauhu ibnu Qasim, anil Ala'il ibnu Abdurrahman ibni Yaqub, an Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ana aghna syurakai ani syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Saya ulang lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ana aghna syurakai ani syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim. Jadi dari Zuhair bin Harb, ya, memberitahuku, Ismail bin Ibrahim memberitahu kami, Rauh bin Qasim memberitahu kami, dari Al-A'la bin Abdurrahman bin Yaqub, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, aku adalah yang paling tidak butuh pada sekutu, ya. Jauh dari persekutuan. Barang siapa yang melakukan suatu amal, ya, suatu aktivitas hidup, amal ibadah, apapun itu, sementara dia mengsekutukan aku dalam amalnya itu dengan yang selain aku, selain Allah, maka aku tinggalkan dia, ya, Allah tinggalkan dia dan sekutunya yang disekutukan denganku itu. Artinya apa? Artinya Allah, ya, akan meninggalkan amal aktivitas itu, walaupun amal itu besar, banyak, walaupun aktivitas perjuangan amal itu ya demikian, ya, sering dilakukan, ya, tapi kalau tidak untuk Allah, ya, atau untuk Allah tapi juga untuk yang lain, maka Allah tidak membutuhkannya. Nah, ini adalah konsep dasar, ya, konsep dasar, dan aturan ini berlaku universal. Ya, berlaku universal untuk seluruh manusia, ya. Dan ini adalah prinsip dasar daripada agama yang benar, ya. Keyakinan hidup yang benar, yaitu bahwa amal itu harus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan untuk yang lainnya. Yang lainnya apa? Ya, berarti selain Allah, ya. Yang lainnya itu berarti untuk dirinya sendiri, ya, untuk anak istrinya, ya, untuk jabatan, karir, ya, untuk pekerjaannya, ya. Dia melakukan itu, berjuang di itu, beramal itu, ya, untuk, ya, seseorang yang dicintainya, wanita yang dicintainya, ya, atau mertuanya, calon mertuanya, ya, atau pasangan hidupnya, atau calon pasangan hidupnya, ya, atau seseorang, ya, manusia lainnya, tokoh, ya kan, ya, tokoh, ya, atau atasannya, atau bosnya, ya, atau untuk kelompoknya, untuk organisasinya, untuk perusahaannya, untuk partainya, untuk golongannya, apapun, untuk sukunya, untuk bangsanya, untuk tanah airnya, ya, apapun selain Allah, ya, atau bahkan untuk kemanusiaan, ya, dia melakukan amal kebaikan, ya, berjuang untuk kemanusiaan, ya, ya, untuk demi kemanusiaan, demi mendapatkan prestasi-prestasi, ya, piala, ya, gelar, ya kan, biar diakui oleh manusia bahwa dia adalah orang yang hebat, champion, juara. Jadi dia melakukan semuanya itu perjuangan dia, jerih payah dia, ya, itu untuk selain Allah intinya, selain Allah. Ya. Maka Allah tidak membutuhkan semua amal-amal itu. Ya. Ya. Tidak membutuhkan semua perjuangan dia, jerih payah dia, perasaan keringat dia. Nah, maka ini sangat hal yang pokok sekali, yang penting sekali. Jangan sampai kita, ya, kita merasa kita sudah berjuang, bekerja keras, beramal, beribadah banyak, tapi, ya, ternyata nanti di akhirat itu semuanya tidak dinilai sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bukan untuk Allah. Maka itu penting sekali, ya, tauhidullah, mengesakan Allah dalam semua aktivitas hidup kita. Ya, kita persembahkan hidup kita, ya, hidup dan mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya, ya, salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah konsep dasar. La syarika lahu wa bidzalika amirtu wa ana minal muslimin. Dan aku tidak mensekutukan Allah dengan apapun selain Allah. Dan dengan itulah aku diperintahkan dan aku adalah orang yang berserah diri, ya, tunduk patuh sepenuhnya kepada Allah semata. Nah, ini adalah konsep dasar Islam, konsep dasar keyakinan yang benar, ya, ya, dan prinsip dasar hidup. Ya, ya. Dan setan, ya, iblis setan itu berusaha untuk memalingkan manusia, ya, dari tujuan hidup yang benar ini. Ya, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iblis dan tentaranya setan, ya, baik itu dari jin dan manusia, itu berusaha untuk memalingkan manusia, ya, dari konsep hidup yang benar ini. Ya. Tiap hari, ya. Tiap hari. Ya, makanya itu kita perlu hati-hati. Maka penting sekali disinilah arti penting tauhidullah, ya. Dan dasar daripada tauhidullah adalah kita mengenal Allah dengan sesungguhnya, ya. Dengan hati yang sungguh-sungguh. Nah, ini saudaraku yang budiman Tuhan cerdas, ya. Jadi kita ingin, ya, kita ingin memiliki hati yang sungguh-sungguh, ya. Ketika kita, ya, ketika Anda saudara mendengarkan, ya, presentasi kami ini, maka dengan hati yang sungguh-sungguh, bukan hanya dengan sekedarnya, hanya sekedar mendengar, ya kan, hanya sambil lalu, tapi kita ingin, ya, kita ingin kita bersama-sama, ya, kita menghadirkan hati kita, hati saya dan hati Anda, bersama-sama sungguh-sungguh. Karena kita butuh hati yang sungguh-sungguh. Kita harus merubah hidup kita ini dengan sungguh-sungguh, dan itu dimulai dari hati yang sungguh-sungguh. Ya. Mengerahkan semua potensi kita. Ya. Hati, pikiran, pendengaran, penglihatan, semua panca indera kita, kita rubah, kita berdayakan untuk sungguh-sungguh. Nah, ini. Nah. Saudaraku yang budiman Tuhan terjas. Nah, konsep ikhlas inilah, ya, inti daripada Islam, ya. Kita tahu bahwa sudah menjadi kesepakatan jumhur ulama, ya. Kesepakatan, ya, para generasi salafus soleh, ya. Rasulullah, para sahabat, ya, generasi para sahabat, generasi tabiin tabiin, ya, bahwa amal itu diterima nanti di akhirat, ya. Kalau kita bicara akhirat berarti kita bicara tentang kehidupan selama-lamanya, ya. Dibandingkan kehidupan di dunia yang cuma, ya, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun enggak ada apa-apanya di kehidupan dunia ini. Maka kita berarti kita berbicara sesuatu yang besar, sesuatu yang panjang dan lama sekali, ya. Maka ini sangat penting sekali, ya. Nah, di akhirat nanti, ya, sebuah amal, sebuah kegiatan, aktivitas, perjuangan, apapun itu diterima Allah dengan dua syarat. Yang pertama adalah amal, ya, aktivitas, perjuangan hidup itu, ya, kegiatan itu, ya, dilakukan dengan niat semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah. Untuk mencari ridho Allah. Maka di sini manusia harus mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, ya. Supaya ikhlas, maka dia harus mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Ya, tidak bisa dengan menyembah Tuhan selain Allah atau menyandingkan Tuhan-Tuhan lain dengan Allah, tidak bisa ya. Untuk ikhlas itu harus tauhidullah pasti ya. Seorang tidak bisa ikhlas kalau tidak tauhidullah ya kan. Seseorang, oh saya sudah ikhlas ya. Tapi dia menyembah Allah tapi juga menyembah Tuhan Yesus. Dia ikhlas, oh saya sudah ikhlas, tapi dia menyembah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tapi juga menyembah dewa-dewa lain, dewa Brahma, dewa Siwa, ya. Sang Buddha Gautama, dewa ini, dewa itu. Ya nggak bisa. Ya. Jadi seorang tidak akan bisa murni ikhlas ya, untuk Allah semata kalau dia tidak mengesakan Allah sesungguhnya. Ya, tauhidullah adalah mengesakan Allah sesungguhnya. Ya. Ya. Mendharma baktikan seluruh hidup dan kehidupannya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan untuk yang lainnya, ya. Bukan untuk yang lainnya berarti bukan untuk jabatan, bukan untuk tanah air, bukan untuk nasionalisme, bukan untuk sukunya, bukan untuk bangsanya, bukan untuk kelompoknya, bukan untuk partainya, bukan untuk organisasinya, bukan untuk orang tuanya, keluarganya, anak istrinya, bukan untuk yang lainnya. Nah, ini perlu kita memahami, ya. Maka dogma-dogma, doktrin-doktrin, ya, ya, yang diajarkan di bangku sekolah, di pendidikan, ya, di lembaga-lembaga training dan sebagainya, di mana dia ya, diminta untuk dedikasi kepada alma mater, dedikasi kepada organisasi, dedikasi kepada profesi, dedikasi kepada pekerjaan, ya, hidupnya untuk pekerjaannya, hidupnya untuk jabatannya, hidupnya untuk bangsa dan negaranya, hidupnya untuk tanah airnya, hidupnya untuk sukunya, untuk orang tuanya, hidupnya untuk, ya itu enggak boleh. Ya. Hidup kita hanya untuk Allah, ya. Bukan untuk yang lainnya. Nah inilah konsep dasar, ya. Konsep dasar Islam. Ya. Maka Islam menyuruh manusia untuk ya, mengesakan Allah dalam penghambaan, dalam loyalitas, ya, dalam penyembahan, dalam pengorbanan, dalam semua aktivitas kehidupan, ya. Membebaskan manusia ya, dari perbudakan, penghambaan kepada sesama manusia, kepada selain Allah, ya. Selain Allah apapun, ya, profesi, alma mater, organisasi, ya kan. Itu kita bebaskan dan kemudian kita bersandar, berserah diri, tunduk patuh hanya menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini adalah konsep dasar Islam yang sekarang ini banyak dilupakan oleh manusia. Maka penting sekali kita kembali kepada asalah, ya, asalah Islam, ya, Islam yang benar, Islam yang murni, ya, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW, ya, diyakini oleh generasi sahabat radhiyallahu anhu. Ya. Saudaraku yang budiman, Tuhan terjelas, ya. Kenapa kita sekarang ya, motivasi hidup kita itu bercabang. Ya. Ya. Kenapa kita orientasi hidup kita ini ya, kebanyakan keduniawi. Ya. Apa itu orientasi hidup duniawi? Yaitu orientasi ya, memburu kehidupan duniawi, kesenangan duniawi intinya. Ya. Sibuk dengan urusan duniawi, sibuk mengejar kesenangan duniawi. Itu, ya. Ya. Jadi apa yang disukai oleh hawa nafsu? Ya. Nah, kenapa? Karena ini adalah memang kita hidup jauh dari masa kenabian, masa turun wahyu, sehingga hati kita menjadi keras. Ya. Ini sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah wama nazzala minal haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Ya. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman, ya, yang memang mengaku beriman, ya, yang mengaku muslim, orang muslim, untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan, seperti orang ya, yang diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku ya, seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelumnya, yaitu ahli kitab, ya. Yaitu Yahudi, Nasrani, ya, orang-orang sebelumnya. Ya, kemudian berlalulah masa yang panjang, ya, ya. Ketika para nabi dan rasul mereka sudah wafat, maka berlalu masa yang panjang. Kemudian, ya, mereka hati mereka menjadi keras. Ya. Jadi faqasat qulubuhum. Ya, faqasat qulubuhum artinya hatinya keras, mengeras. Dan wa katsirum minhum fasiqun. Ya. Kebanyakan dari mereka itu orang-orang yang fasik. Ya. Jadi ini hati keras dan dia mereka adalah fasik, kebanyakan fasik. Fasik itu apa? Fasik itu adalah mengedepankan, mengutamakan, ya, tujuan hidup duniawi daripada akhirat. Mengutamakan tujuan-tujuan hidup sementara di dunia ini daripada untuk meraih ridha Allah, mengikuti sunnah Nabi, dan hidup berjihad fisabilillah. Ya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Qul in kana abakum wa abnakum wa ikhwanukum wa aswajukum wa ashiratukum wa amwalun iftaftumuha wa tijaratun tahsawna kasada wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilillah fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wa Allahu la yahdil qaumal fasiqin. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya, katakanlah kepada umatmu, ya, dan kita semua ini adalah umat Muhammad. Semua yang hidup sekarang ini, ya, semuanya yang hidup di zaman sekarang ini, ya, dari zaman Rasulullah hidup, ya, 14 abad lampau sampai sekarang, sampai nanti akhir zaman, siapapun dia, dimanapun dia, ya, di Amerika, di Afrika, ya, di Asia, di Australia, ya, di Eropa, di belahan manapun bumi ini, maka dia adalah umat Muhammad. Kul, katakanlah wahai Muhammad, jika bapak-bapakmu, ya, bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, ya, saudara-saudara kamu, sanak famili kamu, ya, istri-istri kamu, ya, handi taulan kamu, sanak famili kamu, kemudian harta, ya, yang kamu sukai, ya, kemudian perniagaan yang kamu takut rugi, ya, bisnis, usaha, pekerjaan, profesi yang kamu takut merugi, ya, takut jabatannya hilang, atau takut tidak dipromosikan, dan sebagainya. Atau wamasakinu tardonaha, ya, tempat tinggal, fasilitas hidup, ya, yang kamu sangat sukai. Ya. Ya, sarana-prasarana hidup, ya. Benda-benda, sarana prasarana hidup, ya, itu kamu sukai semuanya, itu kamu lebih semuanya, lebih kamu sukai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad fisabilillah, ya, jihad di jalannya, artinya lebih, ya, jadi kehidupan dunia tadi semuanya itu, ya, itu lebih disukai, lebih dicintai, lebih dituju daripada Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah, artinya lebih disukai daripada mencari ridha Allah, daripada mengikuti sunnah Nabi, ya, karena Rasulullah sekarang sudah wafat, sehingga yang diwariskan adalah sunnah Nabi. Jadi kita mencintai Rasulullah berarti mencintai sunnah Nabi, ya. Mencintai apa-apa yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Kita mengikuti, ya, apa-apa yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, itu artinya mencintai Allah dan Rasulnya, ya. Mencintai apapun yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, kemudian wajiat fisabilillah dan berjihad di jalannya, ya. Karena jihad fisabilillah ini adalah satu hal yang pokok dalam Islam, ya. Ya. Seseorang kalau meninggalkan jihad fisabilillah, maka dia menjadi hina, ya. Seorang muslim, seorang mukmin, ya, siapapun dia yang meninggalkan dakwah ila Allah, jihad fisabilillah, ya, meninggalkan perjuangan di jalan Allah, maka dia hidupnya hina, ya. Ini adalah sebagaimana yang ditegaskan oleh Abu Bakar, ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, ketika beliau, ya, melakukan khutbah pertama ketika beliau dipilih menjadi khalifah pengganti Rasulullah, ya. Beliau melakukan bahwa kalian harus berjihad, ya. Kalian berjihad, ya, dan jangan tinggalkan jihad fisabilillah, karena umat yang meninggalkan jihad fisabilillah, maka dia hidupnya umat itu akan hina. Ya. Maka sekarang kita lihat, ya, ya, umat Islam itu lemah, hina. Ya. Ya, banyak, tapi seperti buih. Ya. Kenapa? Karena mereka meninggalkan perjuangan di jalan Allah, karena hidupnya bukan untuk Allah, karena hidupnya untuk selain Allah. Ya. Hidupnya perjuangan dia untuk jabatan, ya, untuk ya, tanah airnya, untuk bangsanya, untuk sukunya, untuk kelompoknya, untuk organisasinya, ya kan, untuk perusahaannya, untuk kantornya, ya, untuk lembaganya, ya, organisasinya, yayasannya. Gitu. Dan dia berjuang keras untuk ya, itu semuanya, menghabiskan banyak waktu, tenaga, pikiran, gitu kan. Bukan untuk Allah, ya, bukan untuk Allah. Ya. Salah satu ciri khas saja yang mudah kita deteksi adalah kalau dia untuk Allah, ya, maka ketika dia beraktivitas di pekerjaannya, ya, di tempat organisasinya, maka ketika panggilan Allah, maka dia harus tinggalkan aktivitas itu. Dan kemudian dia mengikuti panggilan Allah, azan, yaitu sholat. Itu kalau hidupnya untuk Allah. Nah, tapi kalau dia hidupnya untuk perusahaannya, untuk tempat kerjanya, kantornya, untuk lembaganya, organisasinya, partainya, yayasannya, maka ketika azan berkumandang, dia cuek aja. Karena apa? Karena di hatinya itu memang hidupnya untuk organisasinya, untuk kelompoknya, untuk lembaganya, untuk kantornya, untuk perusahaannya. Dan dia menyangka bahwa memang dia hidup di situ, dia mencari nafkah di situ, ya kan? Dan dia tidak peduli atau menyampaikan panggilan Allah untuk sholat lima waktu berjamaah di masjid. Nah, ini salah satu indikasi yang jelas sekali. Dan kita lihat, ya, banyak sekali seperti itu. Ketika sholat subuh, panggilan azan berkumandang, orang semuanya terlelap. Banyak kaum muslimin yang terlelap di rumahnya. Ya. Kenapa? Karena dia hidupnya bukan untuk Allah, tapi hidupnya untuk dirinya sendiri. Untuk mengikuti hawa nafsunya. Kenapa? Hawa nafsunya apa? Tidur nyenyak, ya kan? Ya. Hidup nyaman, bahagia, sejahtera bersama keluarganya. Ya kan? Dia tidak butuh Allah, ya, dia butuh keluarga yang sejahtera, yang makmur. Dan itu adalah fitnah bagi dia. Ya. Dia tidak peduli panggilan Allah di masjid, ya. Dia tidak malas untuk ke masjid untuk sholat berjamaah, ya, di masjid, ya, sholat subuh, ya. Dia lebih baik ya ntar aja deh, bangun ntar aja, masih ngantuk ini, ya kan, capek semalam suntuk bekerja, beraktivitas atau nonton televisi, nonton bola dan sebagainya, aduh, ya kan, akhirnya dia malas dan dia cuma sholat di rumah, ya, sendirian, ya kan, ya kan, karena orientasi hidupnya untuk dunia, orientasi hidupnya adalah untuk keluarganya. Ya. Jadi tujuan hidupnya adalah untuk keluarganya, untuk anak istrinya, ya, supaya bisa membangun keluarga yang sejahtera, ya, sakinah mawaddah warahmah. Tapi nggak memahami sakinah mawaddah warahmah itu adalah ya, bukan tujuan hidup. Ya. Tujuan hidup adalah untuk Allah, ya, bukan untuk membangun keluarga yang sejahtera, makmur, bahagia, bukan. Ya. Ini adalah banyak hal yang apa? Yang harus kita luruskan dalam konsep hidup kita ini. Ya. Jadi, kalau dia malas untuk sholat berjamaah di masjid atau di musala, tempat azan berkumandang, maka dia sudah kena fitnah. Ya. Maka, kalau dia menganggap bahwa tidak penting sholat di masjid atau di tempat azan berkumandang, ya, yang penting sholat, ya, di rumah, sendirian gak apa-apa. Nah, ini adalah konsep yang menyalahi sunnah Rasulullah, ya. Karena Rasulullah, para sahabat itu adalah yang benar-benar mukmin, itu adalah sholat berjamaah di masjid, di musola, tempat azan berkumandang. Dan ya, sudah menjadi pemandangan umum di zaman para sahabat dulu, kalau ada seorang yang mengaku mukmin, ya, tapi dia malas ke masjid, sholat berjamaah di masjid, maka dia adalah orang yang munafik. Orang-orang yang jelas munafik, dia sudah kategori munafik. Nah, makanya kalau kita lihat fenomena sekarang itu, berapa banyak orang yang bisa terkategori munafik. Ya, kalau kita mereferensikan kepada barometer di zaman para sahabat. Ya kan? Padahal ya, hidup ini adalah satu sistem, ya, satu barometer. Ya. Untuk masuk surga, ya kan, itu indikatornya, barometernya, kriterianya sama. Ya. Di zaman sahabat dengan zaman sekarang sama. Kriterianya nggak berubah. Gitu, ya. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang budiman tak cerdas, maka penting sekali kita sungguh-sungguh, ya, kita sungguh-sungguh memperbaiki hidup kita ini. Jangan sampai kita menyangka bahwa kita sudah banyak berbuat kebaikan, tapi nanti di akhirat itu Allah tolak, ya, Allah tolak, Ya, semua amal-amal ibadah kita, amal-amal kebaikan kita, perjuangan hidup kita, jerih payah kita semuanya oleh Allah ditolak. Kenapa? Karena memang tujuannya amal ibadah kita itu bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri, untuk mengikuti hawa nafsu kita, untuk mencari kesenangan hidup di dunia ini, ya. Mencari hawa nafsu, mencari kesenangan hidup sesuai dengan hawa nafsu kita. Ya, gitu. Nah, inilah yang harus kita hati-hati sekali, ya. Kita perlu melakukan koreksi total, ya. Evaluasi total, ya, terhadap motivasi hidup kita. Nah, maka penting sekali kita belajar Islam dengan sungguh-sungguh, ya. Belajar kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian belajar, ya, mengenal Allah dengan sungguh-sungguh dari referensi yang jelas. Belajar mengenal Allah dari apa? Dari Al-Qur'an, ya. Karena Al-Qur'an itu boleh dibilang seluruhnya itu adalah, kalau kita belajar Al-Qur'an itu berarti belajar mengenal Allah. Karena seluruh ayatnya adalah firman Allah, maka kita semakin mempelajari Al-Qur'an berarti semakin mengenal Allah. Dengan sungguh-sungguh, ya, dengan hati, ya, bukan hanya sekedar membaca, ya kan, qiraah, ya, membaca, kemudian hati kita, pikiran kita tidak masuk. Kita membaca hanya untuk meraih target, ya, target bacaan satu hari satu juz, ya. Sementara apa yang kita baca itu tidak lebih daripada kerongkongan kita. Jadi cuma di mulut, di bibir, ya, di lidah, tapi tidak sampai ke hati kita, ya. Sehingga kita tidak tergerak, tidak terpengaruh, tidak terwarnai oleh bacaan Al-Qur'an kita. Nah, ini yang bahaya, ya, bahaya. Ya, padahal yang dituntut adalah kita membaca, mempelajari, memahami, kemudian kita melaksanakan, mengamalkan. Ya. Sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu. Nah, inilah, ya, pentingnya kita sungguh-sungguh. Saudaraku yang budiman, Tuhan tercerdas. Kalau kita lihat, kenapa sekarang orang banyak yang tidak ikhlas. Ya. Ya. Tidak memurnikan ketaatan hanya untuk Allah. Kenapa? Karena memang, ya, mereka itu, ya, ini semuanya sudah diungkap di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam surah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu sudah menggambarkan dalam surat Al-Kahfi, ya. Surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 54, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad sarafna fi hadzal qur'ani, ya, linasi min kulli masal, ya, min kulli masal. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Ya. Jadi sesungguhnya sudah kami sampaikan, ya, sudah kami utarakan, sudah kami beberkan, ya, di dalam Al-Qur'an ini untuk manusia seluruh perumpamaan, ya. Jadi Al-Qur'an itu sangat jelas sekali, ya, tentang kehidupan ini, ya. Semua apa yang terjadi di dunia ini, ya, kehidupan di dunia ini sudah Allah sampaikan permisalannya, perumpamaannya, gambarannya, hakikatnya, jati dirinya. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Tetapi, ya, manusia itu, ya, ya, banyak sekali membantah. Banyak sekali berdebat, berargumentasi, ya. Nah, hasil daripada berargumentasi itu, ya, mereka meninggalkan Al-Qur'an, ya. Mereka lebih, ya, mengutamakan pendapat pribadinya. Karena apa? Karena dia terpelajar, karena dia berpendidikan, karena dia sudah belajar banyak hal. Kemudian dia menganggap dirinya hebat, ya, akhirnya dia mengikuti apa yang dia pikirkan, apa yang dia... Padahal kita tahu bahwa manusia itu sangat terbatas. Akal pikiran dia, sehebat apapun dia, ya, itu sangat terbatas. Sangat terbatas, sangat, sangat, sangat sempit dan sangat... sangat terbatas, ya, intinya gitu, ya, kemampuannya, akal pikirannya itu sangat terbatas. Dan makanya kita perlu berserah diri kepada Allah dan kita tunduk patuh kepada Allah, mengikuti apa yang Allah sampaikan, Allah wahyukan. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui, ya. Allah Maha hidup, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, melihat, dan Allah Maha bijaksana. Semua yang disampaikan Allah, ya, dalam wahyu-wahyu Allah, ya, dalam Al-Qur'an Karim itu adalah untuk kebaikan manusia, ya. Semuanya adalah untuk kebaikan manusia. Ya. Nah, itu. Karena apa? Allah tidak zalim sedikit pun pada manusia. Nah, ini karena Allah Maha Suci. Ya, inilah penting sekali, ya, kita apa ketika memahami Islam itu kita komprehensif ya, memadukan ya ayat per ayat ya, satu sisi dengan sisi yang lain dalam satu satu pemahaman yang utuh ya. Karena Islam itu satu kesatuan, satu sistem hidup ya kan, saling melengkapi, saling mendukung ya. Satu ayat dengan yang lain saling mendukung ya, saling menguatkan ya. Ayat Al-Quran dengan hadis-hadis yang sahih juga saling menguatkan, saling mendukung, satu sistem yang integral. Karena apa? Karena ini untuk panduan, untuk pedoman hidup manusia semuanya dari dulu sampai sekarang sampai nanti. Maka ini, maka Islam itu sangat jelas. Kenapa? Karena memang ini panduan hidup ya, menyeluruh hari-hari ya, hari-hari ya, ya dari malam siang ya kan, setiap orang, setiap manusia. Nah ini maka penting sekali ya. Maka dalam Islam itu ya dalam Islam itu manusia itu di hadapan Allah sama ya, ini sama, tidak ada yang, tidak ada perbedaan kasta, tidak ada golongan yang lebih hebat daripada yang lain ya. Suku antar suku, berbangsa-bangsa bersuku itu hanya untuk saling mengenal ya, saling mengenal, bukan untuk saling membanggakan kesukuannya atau kebangsaannya. Maka hidup bukan untuk, hidup kita bukan untuk suku kita, bukan untuk bangsa kita, bukan untuk tanah air kita, tapi ya hidup kita untuk Allah. Kenapa? Karena ya kita hidup, kita makan minum ya dari tanah air, dari tanah, dari air, itu dari Allah. Semuanya dari Allah, bukan dari nenek moyang kita. Ya, bukan warisan nenek moyang kita, salah. Ya, pemaham bahwa oh, kita berjuang untuk tanah air kita, untuk bangsa kita, karena ini adalah warisan nenek moyang, itu adalah pemahaman yang salah, keliru besar. Ya, ini adalah paham nasionalisme sempit. Ya, ya, kita hidup itu Allah. Ya, kenapa? Karena nenek moyang kita itu siapa? Nenek moyang kita itu manusia biasa dan mereka hidup itu tergantung sama Allah. Mereka makan dari rezeki dari Allah. Ya kan? Siapapun dia, ya kan? Nenek moyang kita pertama adalah Adam. Ya, Adam, Hawa, ya kan? Itu pun ciptaan Allah. Adam Hawa bukan hidup tergantung sama Allah, ya kan? Semua yang dimakan Adam Hawa yang itu semuanya dari Allah, ya. Tumbuhan, hewan, ikan dan semuanya. Ya. Ini penting sekali pemahaman ini. Maka seorang Muslim itu memiliki pemahaman yang sangat utuh. Ya. Harus berusaha untuk memiliki pemahaman yang sangat utuh. Sehingga dia tidak mudah tertipu oleh tipu daya iblis, setan, tidak mudah tertipu oleh tipu daya duniawi ini, ya. Oleh tipu daya fitnah-fitnah duniawi. Nah, ini karena kenapa orang banyak terjebak ya, oleh motivasi hidup duniawi, ya. Orientasi hidupnya dunia. Kenapa? Karena dia ya, dia mempercayai apa yang disampaikan oleh manusia lain ya, yang dasarnya enggak dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Gitu, ya. Ya, kita tahu bahwa kita kita ketika kita belajar di pendidikan umum ya, di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu kita didoktrinasi tiap hari oleh siapa? Oleh guru kita, oleh dosen kita. Doktrinasi. Yang intinya adalah apa? Ya, kebanyakan doktrinasi itu adalah supaya orientasi hidup kita untuk duniawi. Apa itu? Supaya kita ya, kita belajar keras, ya kan? Supaya kita menjadi anak pintar, pelajar yang berprestasi, dengan itu nanti kita ya bisa bekerja di tempat yang bagus, memiliki profesi, karir yang bagus, sehingga jabatan kita naik, karir kita bagus, kemudian kita menjadi orang terkenal, orang yang hebat, ya kan, bermanfaat untuk bangsa dan negara, bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya, kita disegani, dihormati, kita menjadi sukses, ya, tercukupi, ya, kebutuhan hidup duniawi kita, ya, kemudian kita hidup makmur sejahtera. Nah, itulah tujuan hidup kita. Ya, hidup sejahtera, makmur, ya, bahagia, ya, ya, tenang, ya kan, bersama dengan keluarga tercinta. Nah, ini adalah konsep ya hidup yang menyesatkan. Ya, tujuan hidup yang menyesatkan. Ya, bukan itu ya tujuan hidup kita. Nah, ini penting sekali. Ya, ini pemahaman tadi itu banyak sekali dipahami oleh kaum muslimin sekarang ini dimanapun ya, di berbagai macam belahan bumi ya. Ya, bukan hanya di Indonesia tapi juga dimanapun ya. Ini adalah pemahaman yang salah. Kenapa? Karena orang kafir pun ya, ya, yang tidak mengenal Allah, yang tidak mau menyembah Allah ya kan, orang musyrik pun ya, orang musyrik itu orang ya Nasrani, orang Yahudi, mereka menyembah Allah tapi juga menyembah Tuhan Yesus, Tuhan-Tuhan yang lain. Ya, itu musyrik namanya. Itu pemahaman mereka juga, orientasi hidup mereka juga sama. Apa orientasi hidup mereka? Yaitu bagaimana berjuang untuk keluarganya, untuk anak istrinya, supaya bagaimana hidup nyaman, sejahtera, makmur, ya, bisa hidup bersenang-senang, menikmati fasilitas ini dan itu, ya kan? Nah, itulah tujuan hidup. Kalau sudah, itulah tujuan hidup mereka. Nah, dan ini orang kafir seperti itu, orang muslim seperti itu. Nah, orang muslim juga seperti itu. Nah, maka kalau kita memiliki tujuan hidup yang seperti itu, maka kita salah besar. Orang muslim itu harus beda dengan orang kafir. Ya. Tujuan hidupnya apalagi, niatnya apalagi. Ya. Orang muslim, orang mukmin harus beda dengan orang kafir, orang musyrik. Ya. Nah, ini penting, penting sekali. Ya. Makanya ketika di dalam Al-Quran, itu Allah bercerita tentang ciri, ya, karakter daripada perilaku daripada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ya. Bagi kita orang mukmin, orang muslim, ya, kita jangan mengikuti mereka. Kita jangan memiliki karakter perilaku seperti itu. Nah, ini tujuannya seperti itu. Ya. Nah, salah satu hal yang pokok, ya, ya, salah satu konsep dasar yang menyesatkan orang-orang kafir, yang miliki, mereka miliki, keyakinan yang mereka miliki itu adalah bahwa hidup ini hanya hidup di dunia ini saja, ya, ya, hidup ini, ya, hidup di dunia ini saja, ya, kita hidup, kita mati, ya, maka karena hidup cuma sekali, maka kita manfaatkan hidup ini kita untuk bersenang-senang, masa muda dipakai untuk segala hal yang ini, bersenang-senang, ya kan, happy, ya kan, makan enak, ya kan, tidur nyenyak, ya kan, kemudian punya calon hidup, calon pasangan yang cantik, ya kan, yang kaya, ya kan. Jadi hidupnya untuk seperti itu, ya. Nah, kenapa? Karena pemahaman dia adalah hidup hanya sekali di dunia ini dan nanti, ya. Kalau sudah mati, ya udah selesai, nggak ada lagi kehidupan. Mati seperti tidur yang panjang, ya kan. Kita dari tanah dan kembali kepada tanah, ya kan. Nanti emang kalau ada Tuhan, ya nanti. Asal yang penting kita berbuat baik di dunia ini, ya kan, tidak mencuri, tidak merampok, ya kan, maka ya nanti setelah mati ya akan diberi juga balasan yang baik, ya. Karena apalagi kalau kita banyak membantu, ya, memberikan donasi, ya kan, orang-orang yang susah, orang yang miskin, ya kan, kita banyak berjuang untuk kemanusiaan, maka nanti ya kalau sudah mati akan diberi balasan yang lebih baik lagi. Nah, ini adalah, ya, pemahaman yang sempit, ya, pemahaman. Jadi dia konsep hidupnya adalah sebagaimana yang disebutkan Allah di dalam surat Ad-Duhan, ya, surat ke-44, ya, ayat 34 sampai 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna haula illa yaquluna in hiya illa mautatunal ula wa ma nahnu bimung syarin. Ya. Faktu biaba ina engkung tum sodikin, ya. Nah, ini. Jadi ini adalah perkataan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, yang diabadikan dalam Al-Quran. Mereka mengatakan, ya, sungguhnya mereka itu orang-orang musyrik, ya, orang-orang musyrik Quraisy, ya, ya, yaitu orang musyrik itu orang yang menyembah Allah, pencipta langit dan bumi, tapi juga menyembah selain Allah, yaitu patung berhala, atau menyembah selain Allah, yaitu Tuhan Yesus atau Tuhan yang lain. Nah, ini adalah orang-orang musyrik. Ya. Mereka berkata, ya, ya, tidak ada kematian selain kematian di dunia ini. Dan kami tidak akan dibangkitkan. Jadi, wama nahnu bimung syarin. Jadi, mereka berkeyakinan bahwa tidak ada namanya hari berbangkit. Tidak ada hari kiamat. Ya. Tidak ada hari berbangkit. Ya. Nah, karena mereka berkeyakinan tidak ada hari berbangkit, maka, ya, mereka tidak mempersiapkan hidup untuk hari berbangkit, ya. Dan karena itu maka mereka orientasi hidupnya hanya untuk duniawi saja, ya. Untuk duniawi artinya itu hidup hanya untuk di dunia ini aja. Hidup, ya, hidup hanya untuk di dunia ini aja, ya. Siapa yang berjuang keras untuk mendapatkan, kemudian dia sukses dan makmur sejahtera, maka dia beruntung. Kalau dia berjuang keras tapi tidak mendapatkan sukses, tidak makmur, ya memang dia tidak beruntung. Udah selesai. Gitu. Ya. Ya. Ya, salah sendiri dia rugi. Salah sendiri dia tidak sukses. Nah, itu. Dia tidak sukses karena, ya, karena dia memang tidak sungguh-sungguh mungkin atau dan sebagainya. Jadi intinya adalah dia berkeyakinan bahwa hidup hanya untuk di dunia ini, maka dia berusaha keras untuk supaya sejahtera, makmur di dunia ini, bersenang-senang di dunia ini. Ya, mengikuti hawa nafsunya. Nah, maka mereka mengatakan, ya, maka hadirkanlah kembali nenek moyang kami jika kamu orang-orang yang benar. Jadi orang-orang musyrik ini menantang kepada orang-orang mukmin, coba mana? Ya, buktinya saya orang-orang musyrik mengatakan saya memiliki keyakinan bahwa hidup cuma di dunia ini. Ya, tidak ada kehidupan lagi setelah mati. Tidak ada lagi namanya hari berbangkit. Kalau memang bahwa ada hari berbangkit, ya mana buktinya? Coba hadirkan lagi bapak ibu kita yang sudah mati, nenek moyang kita sudah mati. Hadirkan lagi di sini supaya dia bisa menceritakan bahwa di sana memang ada kehidupan lain. Ini adalah ya, perkataan orang-orang musyrik. Ya, ya. Ya. Maka ini adalah keyakinan yang salah. Ya. Keyakinan yang salah. Ya. Ini sama dengan di dalam surat Al-Quran yang lain, Allah juga berfirman ya, tentang hal itu. Ya. Yaitu di dalam surat Al-An'am ya. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat ke mulai 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bima bu'sin. Walau tara uqifu ala rabbihim qala alaysa hadza bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul adzab bima kuntum takfurun. Qad khasira alladziina kadzdzabu biliqa'i Allah hatta idza ja'athumu as-sa'ah baghatah qalu ya hasratana 'ala ma faratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum 'ala zuhurin ala sa'a ma yazirun wa mal hayatu ad-dunya ila la'ibin wa lahw wa lad-darul akhiratu khairul lil ladziina yattaqun afala ta'qilun. Jadi dan mereka mengatakan, ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik ini mengatakan hidup hanyalah di dunia ini dan kita tidak akan dibangkitkan nanti. Ya, tidak ada hari berbangkit. Ya. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka nanti dihadapkan kepada Tuhannya ya, di hari kiamat, ya, tentulah engkau melihat peristiwa yang sangat-sangat mengharukan. Maka Allah berfirman, ya, bukankah nanti ya, nanti di akhirat Allah berfirman, bukankah hari berbangkit ini benar? Maka mereka menjawab, sungguh benar demi Tuhan kami. Maka Allah berfirman, dia berfirman, rasakanlah azab ini karena dahulu kamu mengingkarinya. Ya. Maka sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Ya. Sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang hari kiamat ini. Yaitu sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Dan alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. Maka, dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sindagoro. Sedangkan negeri akhirat itu, itulah negeri yang sesungguhnya sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Nah ini, ya, tidakkah kamu mengerti? Ya, afala ta'qilun. Ya, ini adalah suatu ungkapan ya. Kenapa kita tidak berpikir? Coba kita renungkan. Kita berpikir, memikir. Ya, ya, kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan sementara, cuma sebentar, ya. Ya. Jadi Allah menciptakan seluruh kehidupan ini ya, bukan hanya main-main ya, bukan hanya bukan hanya ala kadarnya ya. Jadi Allah menciptakan kehidupan manusia, kehidupan langit dan bumi dengan segala macam aneka ragamnya ini adalah memiliki tujuan yang jelas ya. Wa ma khalaqas samawati wal ardhi wa ma bainahuma la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bil haqq walakin aktsarun nas la ya'lamun. Jadi, tidaklah Allah ciptakan langit dan bumi ini dengan segala macam isinya ya. Ya, gunung-gunung, lautan ya kan. Tumbuh-tumbuhan, langit, planet, ya, bintang-bintang dengan segala macam aneka ragamnya ya, itu ya. Hanya ya, tidaklah Allah menciptakan semuanya itu langit dan bumi sia-sia. Tetapi ya, Allah ciptakan semuanya itu ya dengan hak, dengan tujuan yang jelas ya. Tetapi walakin aksarana sila ya'lam. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak memahami, tidak mengenalnya, tidak mengetahuinya, esensinya. Nah, ini maka kita perlu berpikir. Ya, perlu berpikir. Jadi nanti di akhirat orang-orang kafir, orang musyrik itu ya pasti menyesal. Ya, pasti menyesal. Ya. ketika mereka di hadapan Allah, ya, bertemu dengan Allah di hari kiamat, ya kan? Dan mereka loh ternyata benar. Ya, akhirnya mereka merugi, menyesal, ya kan? Ya. Tapi tidak ada gunanya bagi mereka. Ya, kenapa? Mereka tidak bisa balik lagi ke dunia. Ya, karena dunia sudah akan sudah pada waktu itu sudah hancur, ya. Sudah hancur lebur. Semua yang ada di dunia ini, gedung-gedung, rumah, ya kan? Fasilitas hidup semuanya akan hancur lebur. Nah, inilah pentingnya sekali kita memahami bahwa kehidupan kita, tujuan hidup kita adalah orientasinya untuk akhirat. Nah. Jadi, nah, Allah menghadirkan fenomena itu di akhirat itu kepada kita yang terkait dengan orang-orang kafir supaya kita, ya, tidak seperti mereka, supaya kita di dunia ini tidak memiliki keyakinan seperti mereka. Nah, beda sekali, ya, pola hidup orang yang berkeyakinan, ya, bahwa akhirat sedang menunggu dia, bahwa dia akan melewati hari yang sangat panjang, ya, di padang mahsyar ketika seluruh manusia dan jin dikumpulkan, itu satu hari sama dengan 50 ribu tahun di dunia ini, ya, ya, untuk ukuran di dunia 50 ribu tahun, ya, ya, semua manusia dalam kondisi telanjang, ya, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, ya kan, kemudian matahari sepenggalah, ya, sekitar 2 mil, ya, di atas kepala. Panasnya bukan main. Kemudian sulit untuk mendapatkan pijakan tanah, ya. Ya, jadi dalam suatu riwayat manusia itu pijakan tanahnya itu seperti mereka di atas tanduk, ya. Jadi kakinya itu seperti di atas tanduk, ya. Di atas tanduk, di atas ujung anak panah, ya. Jadi, ya, dari atas panas, ya kan? Sangat panas, kemudian dari bawah, ya, tanah yang ditempatin, yang dijadikan pijakan itu seperti, ya, tanduk-tanduk, ya, ujung-ujungnya runcing-runcing, ya, seperti anak panah, ya. Jadi, nah, beruntunglah bagi mereka yang bisa menempatkan kakinya satu, ya, satu tanah kecil aja, ya, tanah seukuran dengan telapak kakinya itu, kalau dia mendapatkan tanah seukuran itu untuk berpijak di padang mahsyar itu sudah beruntung, ya, sudah beruntung, ya. Allah Akbar, Allah Akbar. 50 ribu tahun, ya, bayangkan kita 50 ribu tahun berdiri terus, ya kan, ya. Kemudian Allah belum datang, ya, ya, belum melakukan hisab, ya kan, ya. Dan Allah biarkan manusia dalam kondisi seperti itu semuanya, ya. Allah biarkan seluruh manusia dalam kondisi seperti itu, ya, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir dalam kondisi seperti itu. 50 ribu tahun, ya, ya, panasnya bukan main, ya, ya. Kemudian tidak ada naungan selain naungan dari Allah. Kemudian kondisi tempat berpijak seperti itu, ya. Jadi bukan tanah, ya, bukan batu, tapi, ya, tanahnya itu beruncing, ya, seperti ujung tanduk, ya, seperti ujung anak panah. Nah, ini adalah satu riwayat, ya. Makanya penting sekali. Jangan menganggap bahwa nanti kalau dikumpulkan kita bisa berdiri enak nyaman. Enggak bisa, ya. Ya. Jadi tempat berpijak seperti itu, ya. Kemudian panas bukan main, ya kan. Dan semua manusia sibuk memikirkan dirinya sendiri, keselamatan diri sendirinya, tidak peduli dengan anak istrinya, tidak peduli dengan orang tuanya, tidak peduli dengan kelompoknya, ya. Teman sejawatnya, teman karibnya enggak peduli. Ya kan, yang dulu di dunia disayang-sayang, ya kan, dipuja-puja, ya kan, dicintai, itu enggak ada yang peduli semua. Bahkan para nabi dan rasul pun ketika di padang mahsyar itu mereka juga tidak peduli dengan umatnya. Kenapa? Karena kondisi yang demikian luar biasa. Nanti setelah yaumul hisab, yaumul mizan, baru para nabi rasul itu peduli dengan umatnya. Ya. Tapi ketika masih di padang mahsyar, sebelum yaumul hisab, yaumul mizan, sebelum hari perhitungan, ya, sebelum hari penimbangan, itu semua manusia itu enggak ada yang perlu dengan yang lainnya. Nah, ini saudaraku yang budi budaya itu pasti terjadi. Nah, makanya penting sekali, ya. 50 ribu tahun bayangkan kita seperti itu, ya. Maka di dunia ini, ya, kalau kita menderita sedikit di dunia ini, jangan mengeluh, ya. Jangan mengeluh. Jangan sekali-kali mengeluh, ya. Ya. Kepada Allah apalagi, ya. Kepada Allah apalagi, ya. Ya. Ya. Usahakan jangan mengeluh. Ya. Karena orang yang mengeluh, orang apalagi orang sering mengeluh, itu berarti orang yang tidak bersyukur pada Allah, tidak menerima takdir Allah, tidak ridho kepada Allah. Nah, ini penting sekali. Maka orang mukmin itu bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, dan dia ridho dengan Allah, dengan ketentuan Allah. Ya kan? Ya. Ya. Karena padahal bisa jadi sesuatu itu tidak disukai, tapi dibalik tidak disukai itu banyak kebaikan yang Allah berikan. Ya. Contohnya, seseorang ya sangat menginginkan supaya punya istri cantik, ya. Punya keluarga, anak-anak yang lucu, bahagia, sejahtera. Tapi bisa jadi itu malah menjadi fitnah bagi dia. Kenapa? Karena orientasi hidupnya hanya untuk istrinya. Ya. Dia takut kalau istrinya menyeleweng. Dia takut kalau istrinya berpaling ke orang lain. Maka supaya ya istrinya tetap cinta kepada dia, maka dia hidupnya dicurahkan untuk menyenangkan istrinya. Begitu juga hidupnya dicurahkan untuk menyenangkan anaknya. Ya, supaya apa? Anaknya. Ya. Jadi hidupnya untuk istri dan anaknya. Ya, bukan untuk Allah. Nah, maka nanti di akhirat, ya, amal-amal dia itu enggak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ya. Karena Allah tidak butuh amal yang tidak diperuntukkan oleh untuk Allah semata, ya. Nah, ini penting sekali, ya. Jadi dia mengharap sesuatu, dia mengharap sesuatu, tapi itu bisa menjadi nanti di akhirat itu menjadi penyesalan luar biasa bagi dia. Kenapa? Karena perjuangan dia, ya, jerih payah dia, kerja keras dia, ya kan, dia berkarir itu untuk menyenangkan anak istrinya, itu semua usaha dia, jerih payah dia dari kecil, dari muda sampai tua, itu semuanya ternyata di akhirat ya tidak dinilai oleh Allah, ya, sia-sia belaka. Kenapa? Karena memang amal perbuatan dia, perjuangan di hidup dia bukan untuk Allah, tapi untuk anak istrinya, dan dia di dunia sudah mendapatkan balasannya, yaitu apa? Istrinya cantik, anak istrinya lucu-lucu, ya kan? Dia bahagia sejahtera bersama anak istrinya. Dan dia sudah menikmati dari semua jerih payah dia, perjuangan dia di yang seumur hidup itu. Maka nanti di akhirat sia-sia amal perbuatannya itu. Contoh lagi adalah seseorang ya bekerja keras, ya, belajar sungguh-sungguh ya dari kecil, dari muda, ya kan? Kemudian dia meraih titel sarjana, kemudian dia bekerja, mengembangkan karir, ya kan? Kerja keras, ya kan? Rajin, disiplin, ya kan? Kemudian dia mendapatkan karirnya menaik, naik dan naik. Kemudian dia merasa senang. Kenapa? Karena tujuan hidup dia tercapai. Dia mendapatkan fasilitas ini dan itu. Hidupnya mudah, enak, nyaman, bahagia, makmur. Di sana senang, di sini senang. Ya kan? Jabatannya tinggi, dihormati, disegani orang lain. Ya kan? Nah, dia bahagia, senang. Ya. Tapi bisa jadi sesuatu yang disenangi, yang dituju itu malah justru fitnah bagi dia, ya. Itu malah justru ya menjadi penyesalan bagi dia nanti di akhirat. Kenapa? Karena nanti di akhirat, ya, perjuangan dia, jerih payah dia itu nanti di akhirat oleh Allah ditolak semuanya. Ditolak semuanya. Allah enggak peduli, ya. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan, apa yang dia perjuangkan, motivasi hidup dia itu bukan untuk Allah. Tapi apa? Untuk duniawi, untuk jabatan dia, untuk karir dia, untuk nafsu dia, ya, untuk mengikuti hawa nafsu dia, keinginan dia. Itu apa? Meraih jabatan, kehormatan, status sosial supaya dihargai, disanjung, dipuja oleh manusia lain. Nah, ini bahaya sekali. Maka nanti di akhirat dia menjadi merugi dan menyesal, dan dia merugi, menyesal sekali. Andaikan dulu, ya, andaikan saya dulu, ya, mengikuti ayat-ayat Al-Qur'an, ya, tunduk patuh kepada Allah, mengikuti sunnah Rasul, ya kan? Ya, andaikan dulu saya mempelajari Islam sungguh-sungguh, ya, dan sebagainya. Ya. Jadi menyesal. Jadi apa yang dia tuju di dunia ini, yang disenangin, itu justru nanti di akhirat menjadi penyesalan. Penyesalannya bukan satu hari dua hari, bukan satu tahun dua tahun, tapi merugi dan menyesal miliaran triliunan tahun. Ya. Selama lamanya bisa jadi. Ya. Ya. Kalau dia munafik, bisa jadi selama lamanya di neraka. Ya kan, enggak ada kesempatan masuk surga. Apalagi kalau dia kafir musyrik, ya kan? Ya. Apalagi dia musyrik, ya. Ingat ya, kita berbicara tentang hakikat, tentang esensi, ya. Bisa jadi seseorang itu mengaku muslim, tapi sejatinya dia musyrik, munafik atau kafir. Ya. Ini perlu hati-hati. Perlu hati-hati kita, ya. Dan Allah melihat esensinya, ya, bukan melihat pengakuan mulutnya atau identitas lahiriahnya. Tapi yang penting esensinya, hatinya, ya, itu Allah melihat hatinya, ya. Karena apa? Karena Allah, ya, inna Allah la yanzuru ila ajsakum, ya, wa amwalakum, walakin yanzuru ila ahwalakum, ya, wa amalakum, wa qulubum, wa qulubum, wa amalum. Ya. Jadi Allah tidak melihat kepada penampilan fisik kamu, ya, kepada penampilan fisik kamu. Tapi Allah melihat kepada hati kamu, kepada amal kamu, kepada kondisi kamu yang sesungguhnya. Ya. Ya. Bukan kepada ya. Allah innahu la yanzuru ila ajsamkum, jasad kamu, fisik kamu, ya. Ya. Juga tidak melihat kepada ahwalakum, ya, kondisi kamu, kondisi fisik kamu, ya, predikat kamu, status apa identitas kamu. Tapi Allah melihat ila walakin yang juru ila qulubukum wa amalukum. Ya. Tapi Allah melihat kepada hati kamu, ya, dan amal-amal hidup kami. Jadi ini penting sekali, ya. Penting sekali kita konsep ikhlas, ya. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, saudaraku yang budiman yang terjas, ya. Nah, kenapa orang orientasi hidupnya bukan untuk Allah, ya, tapi untuk selain Allah? Kenapa? Karena dia tertipu, tertipu oleh kehidupan duniawi. Ya. Maka Allah katakan, wamal hayatu dunya illa la'ibu walahu, waladarul akhiratu khairul ladina yattaqun afala taqilun. Jadi dunia ini hanyalah sekedar permainan, ya. Jadi dunia ini hanyalah sekedar permainan, kehidupan dunia ini hanyalah permainan senda gurau belaka, ya kan? Tapi justru akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya, ya, ya. Dan sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, orang yang bertakwa itu orang yang takut kepada Allah, ya, dengan sungguh-sungguh, dan kemudian dia meyakini Allah, mengisahkan Allah, mentafsirkan Allah sungguh-sungguh, kemudian dia melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Karena hati yang sungguh-sungguh, hati yang sungguh-sungguh takut kepada Allah. Nah, itu dimulai dari mana? Ya, dari mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Ya. Maka kita penting sekali, ya, semua manusia itu mempelajari, ya, tentang Allah. Ya. Semua manusia. Ya. Orang kenapa musyrik? Ya, kenapa dia Yahudi, Nasrani, agamanya, ya, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha? Kenapa? Karena intinya mereka nggak mengenal Allah. Ya. Ya, kalau mereka mengenal Allah dengan benar, dengan sungguh-sungguh, ya kan, berdasarkan sumber yang sahih, yang otentik, ya, ya, dari Al-Quran, ya, Sunnah Nabi yang hadis, sahih, maka dia tidak akan disukai Allah. Karena bahkan dia tahu bahwa yang maha besar, yang maha agung, yang maha suci itu hanya Allah. Ya. Sementara selain Allah itu lemah, kecil, ya, tidak bisa diharapkan, ya, apalagi dipuja, ya, ya, dan sebagainya. Ya, inilah penting sekali, ya. Saudaraku yang budiman, tua cerdas, ya. Jadi penting sekali kita memahami, ya, konsep hidup, ya, bahwa hidup ini untuk Allah, ya, bukan untuk selain Allah. Selain Allah berarti banyak, ya. Kemudian kita diperintahkan Allah hanya untuk beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, tunduk patuh ikhlas hanya untuk kepada Allah, bukan untuk kelompok kita, bukan untuk golongan kita, bukan untuk organisasi atau kesukuan kita, ya. Nah, ini penting sekali, ya. Jangan sampai kita tertipu oleh kehidupan duniawi, ya. Ya. Salah satu contoh kecil aja, ya. Salah satu contoh kecil, ya. Dalam suatu riwayat itu ada orang, ya, orang dari apa? Kabilah yang jauh dari Madinah, ya. Dia hidup di suatu kabilah yang jauh, ya. Di kabilah itu biasa, ya. Orang yang terhormat itu dipanggil dengan Sayyid, ya, dengan Sayyid. Sayyid itu artinya orang yang terhormat, ya, di lingkungan mereka, tokoh. Ya. Maka ketika dia datang kepada Rasulullah, kemudian masuk Islam, ya, kemudian memanggil Sayyid kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya. Maka Rasulullah menolak, ya. Janganlah engkau panggil aku Sayyid, ya. Janganlah engkau membantu setan, ya. Setan tertawa melihat engkau memanggil aku dengan sebutan itu. Nah, ini penting sekali, ya. Ini adalah hadis yang sahih, ya, riwayat yang sahih, ya. Jadi Rasulullah mengatakan, ya, janganlah engkau membantu setan, ya, mentertawakan, ya, kita, ya. Jadi setan mentertawakan kita dengan panggilan kamu terhadapku tadi, gitu. Artinya apa? Artinya Rasulullah enggak suka, ya, tidak suka dengan panggilan Sayyid, ya. Nah, ini penting sekali, ya. Nah, karena memang kita ini, ya, hidup bukan untuk Muhammad, ya. Kita bukan untuk hidup bukan untuk nabi kita, rasul kita. Tapi kita hidup itu Allah semata, bukan untuk para nabi, bukan untuk para rasul, ya. Kita hidup ini bukan untuk para nabi dan rasul, tapi hidup untuk Allah semata, ya. Bukan apalagi untuk golongan kita, kelompok kita, apapun itu nama kelompoknya. Entah itu kelompok Islam ini, kelompok Islam itu, enggak. Kita hidup itu Allah. Ya. Ya. Maka penting sekali ya kita kembali kepada asal Islam. Ya. Kalau sekarang kita lihat banyak sekali kelompok umat Islam, organisasi umat Islam, ya kan? Apapun itu ya, kelompoknya, organisasinya, lembaganya dan sebagainya, ya. Ya, maka kita harus kembali kepada asal Islam yaitu menyatu ya dalam wahdatul ummah, ya. Satu kesatuan, ya. Bagaimana ya kita kembali kepada akar kita, ya. Ibarat sebuah pohon, ya. Posisi umat Islam ini sekarang banyak diranting, ya. Banyak diranting, ya. Masing-masing ranting mengklaim dirinya paling benar, paling hebat, ya kan? Kemudian masing-masing kelompok, organisasi, lembaga itu berjuang untuk membesarkan lembaganya, kelompoknya, organisasinya. Nah, ini adalah satu hal yang harus kita perbaiki, ya. Kita harus perbaiki, kita harus menyatu dalam suatu kekuatan umat, wahdatul ummah, ya. Yang disebut dengan mengikuti jamaatul muslimin, ya, mengikuti sunnah ahli sunnah wal jamaah itu adalah kembali kepada ya, kondisi situasi di zaman Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhu, ya. Ya. Jadi dari ranting-ranting itu kita harus kembali kepada pokok dan yang pokok yaitu akar kita. Mulai dari akar kita. Jadi mulai dari dahan pokok, dari pokok ya, yang pokok yaitu dahannya ya. Karena ranting kan merupakan cabang dari apa? Bagian daripada cabang-cabang pohon. Nah, cabang-cabang pohon ini juga bagian dari dahan apa dari pokok-pokok pohon. Maka kita kembali kepada pokok pohon ya. Nah, pokok pohon itu dari mana? Dari akar ya, dari akarnya. Maka kita kembali kepada akar Islam ya. Semuanya ya. Kita kalau ingin menyeru umat Islam untuk bersatu, maka kita kembali kepada akar Islam. Akar Islam adalah akidah, ya, keyakinan tauhidullah, ya. Inti daripada tauhid adalah ma'rifatullah. Maka penting sekali umat Islam sekarang belajar tentang ma'rifatullah, mengenal Allah dengan sungguh-sungguh dari referensi yang sahih, ya. Belajar Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah semuanya berbicara tentang ma'rifatullah, ya kan? Karena adalah firman Allah, ya. Ya, kembali kepada Al-Quran, ya. Sunnah Nabi adalah dakwah Rasulullah adalah intinya adalah apa? Dakwah ila Allah, ya. Maka kalau kita mengikuti Sunnah Nabi berarti kita hidup untuk ila Allah, untuk Allah. Karena yang diseru Rasulullah adalah hidup untuk Allah, ya. Bukan untuk dirinya, bukan untuk Muhammad, bukan untuk Nabi Rasul lain, bukan untuk yang lainnya, tapi untuk Allah. Maka penting sekali kita tunduk patuh kepada Allah. Nah, ini penting sekali ya. Penting sekali hal yang pokok. Jangan sampai kita nanti di akhirat menyesal. Kenapa? Karena amal-amal kita, perjuangan kita ditolak Allah. Kenapa? Karena kita hizbiyah, jahiliyah. Ya. Hizbiyah, jahiliyah itu artinya apa? Kita hidup untuk kelompok kita. Kita hidup. Nah, kalau kita hidup untuk kelompok kita, itu berarti kita masih jahiliyah. Ya. Kita hidup untuk Allah, bukan untuk kelompok kita. Bukan untuk organisasi kita, tapi untuk Allah. Maka penting sekali semua organisasi, lembaga Islam itu ya, menyatu dalam satu konsep dasar perjuangan yang sama, yaitu untuk dakwah ila Allah. Ya. Menyuruh kepada Allah, lillah kalimatillah. Ya. Meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Maka penting sekali yang diajarkan, yang ditrainingkan, materi-materi yang disampaikan adalah Islam. Ya. Islam yang pokok, yang mendasar. Gitu. Ya. Jangan paham-paham daripada organisasi itu dulu gitu. Nah, ini penting sekali. Kita adalah dakwah ila Allah, ya. Ya. Nahnu du'at qabla syai', ya. Kita adalah pendakwah, ya. Orang-orang menyeru kepada Allah, ya. Nahnu du'at ila Allah qabla syai', ya. Kita adalah penyeru-penyeru kepada Allah sebelum menjadi yang lainnya. Ini penting sekali, ya. Penting sekali pemahaman ini. Insyaallah demikian. Kita lanjutkan dalam presentasi berikutnya masih dalam akidah dalam tauhidullah dalam ma'rifatullah insyaallah karena ini esensi ya esensi daripada Islam ya ikhlas kepada Allah hidup sesuai dengan sunnah Nabi insyaallah demikian subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.